Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Roja Kendari rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan membahas tentang syurutus salah, syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat sahnya salat. Sebelumnya kita membahas yang demikian ini, kita juga akan membahas tentang apa itu syarat, ya, apa yang memberikan syarat dengan rukun. Karena dalam salat ada yang namanya syarat sahnya salat, ada namanya rukun salat, ada namanya wajib salat, ada juga yang namanya sunnah-sunnah dalam salat, ada juga yang namanya makruhatus salah, ya, yang dimakruhkan dalam salat. Ya, pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang syurutus salah, syarat-syarat sahnya salat. Sebelumnya, apa perbedaan syarat dengan rukun? Jadi ada tiga perbedaan yang menonjol menurut ahlul ilmi antara syarat dan rukun. Perbedaan yang pertama, bahwasanya syarat itu adalah takunu qabla salah. Syarat yang namanya syarat itu atau syarat sahnya, syarat salat itu adalah itu terjadi keberadaannya sebelum salat. Amal arkan, adapun rukun ialah dakhilatun fi salah, dia masuk dalam salat. Ini perbedaan pertama. Kalau syarat yaitu sebelum salat, kalau rukun sudah masuk dalam salat. Perbedaan yang kedua, asyurutu yajibu istishabuha min awali salati ila akhiriha. Syarat itu wajib menyertainya dari awal salat sampai akhir salat. Ya, dari awal salat sampai akhir salat. Adapun rukun, maka dia yanqadi wa ya'ti ghairuhu ba'du. Dia setelah selesai rukun yang satu berhenti, ya, kemudian diikuti lagi rukun yang sesudahnya. Ya, jadi contohnya seperti tahara itu atau seperti menghadap kiblat, maka labudda yakuna min awali salati ila akhir salat. Maka haruslah tahara itu dari salat sampai selesai salat harus ada. Kalau di tengah-tengah salat tahara batal, berarti ya batal juga salat. Ya, demikian juga menghadap kiblat, dari awal salat sampai akhir salat, ya, itu adalah menghadap kiblat. Kalau di tengah salat kemudian kiblat dia sudah berubah dari arah kiblat, maka dia menjadi batal salatnya. Yang ketiga, ya, perbedaan yang menonjol di antara syarat dan rukun. Syarat itu adalah, ya, rukun itu adalah mahiyati salatu, yakni zatus salah, yaitu zatnya salat, ya, zatnya salat atau bagian-bagian yang menjadi sesuatu zatnya salat. Berbeda dengan syarat, ya, syarat itu, ya, bukan masuk dalam zatnya salat. Salat apa? Syarat itu di luar dari zatnya salat. Inilah perbedaan rukun dan syarat sah salatnya. Kemudian para ulama, mereka ketika menetapkan, ya, rukun-rukun apa syarat-syarat sahnya salat, ada yang menetapkan 9, ada yang 6, ada juga yang lebih dari itu, maka ya ini berdasarkan istiqra wa tatabbu. Jadi tidak ada dalil, hal nasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syarat sahnya salat ada 6 atau 9. Lakin, ya, nasnya, ya, para ulama, ya, berdasarkan istiqra wa tatabbu. Apa itu istiqra? Yakni telaah nas-nas dan penelitian, ya. Menelaah, membaca nas-nas dan meneliti nas-nas tersebut, ya, baik nas-nas yang dari kitab, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, maupun penelitian dari beberapa akwal ulama, perkataan ulama pihak padanya. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya syarat sah salat ada 9, ada juga yang 6, ada juga yang kurang, ada yang lebih dari itu. Ala kulli hal, yang demikian ini penetapan al-adadu, jumlahnya syarat sah salat itu berdasarkan, ya, istiqra dan tatabbu. Oleh karenanya inilah ijtihad al-ulama tentang masalah ini yang dinamakan istiqra'u wa tatabbu linususil adillatih. Ya, istiqra, penelitian telah dan penelitian terhadap dalil-dalil yang datang, ya, dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan ulama untuk menunjukkan tentang berapa jumlah syarat sah salat tersebut. Umumnya syarat sah salat itu berjumlah 6. Adapun ditambah 3 yaitu syarat sah ibadah secara keseluruhan seperti Islam, berakal dan tamyiz. Ini secara umum merupakan syarat sahnya ibadah. Kemudian terkhusus syurutul khassatu bisalah. Adapun ya syarat ya, yang berhubungan khusus dengan salat itu para ulama menjelaskan ada 6 syaratnya. Di antaranya al-waktu, masuk waktu. Yang kedua taharah, suci. Ya, baik dari pakaian, badan atau suci dari hadas atau najis. Kemudian istiqbalul kiblah. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah istinabu najasah, menghilangkan najis. Kemudian an-niyah. Jadi niat ini dimasukkan ke dalam syarat sah salat karena belum masuk dalam arkanu atau bagian daripada salat. Yang pertama kita akan bahas tentang masalah syarat yang pertama yaitu duhul waktu, masuknya waktu. Ya, apa dalilnya? Bahwasanya harus masuk waktu. Syarat sahnya salat adalah harus masuk waktu. Artinya kalau orang yang salat belum masuk waktunya berarti batal salatnya karena tidak memenuhi syaratnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ya bagi orang-orang mukmin itu kitaban, telah diwajibkan, mawquta, yang waktunya telah jelas, telah ditentukan. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya mawquta atau mu'akkatan, waktunya mu'akkatan at-ta'in ya, bisamanin mu'ayyin, dengan waktu yang telah ditentukan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat sahnya salat adalah duhulul waktu, masuk waktu. Oleh karenanya seorang yang melakukan salat belum waktunya maka dianggap batal salatnya. Kemudian ketika membahas masalah waktu salat, para ulama fikih atau fuqaha mereka senantiasa membahas awal waktu salat itu, mereka awalnya adalah dimulai dari waktu salat duhur. Ya, kalau ditanyakan kenapa dalam setiap babul fikih ya dijelaskan, ketika menjelaskan waktu-waktu salat, mereka para ulama mendahulukan atau memulai dari waktu duhur, bukan waktu subuh atau bukan waktu isya, tetapi waktu duhur. Maka jawabannya bahwasanya hal ini sebagaimana ya ketika Jibril alaihissalam datang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu salat dan menjelaskannya kepada beliau pada habis salat duhur. Maka beliau datang ya mengimami Nabi dalam rangka mengajarkan waktu salat itu dimulai pada waktu salat duhur. Lihasal ulama ya bada'una bi waktu salat duhur. Oleh karenanya para ulama menjelaskan tentang waktu-waktu salat diawali dengan waktu-waktu duhur. Ini dinamakan dengan istilah huna fi salatil awal min haisul mawaqit. Jadi secara istilah salat awal itu dalam sisi waktunya itu di awal pada waktu salat duhur. Kemudian bagaimana waktu salat duhur tersebut, bagaimana waktunya dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat duhur dan kapan juga ya akhir dari batas waktu salat duhur. Ya. Dimulai salat duhur itu min zawalis sam. Jadi waktu ya awal dari salat duhur itu dimulai ketika zawali as-samsi, yaitu bergesernya matahari. Maknanya bahwasanya matahari itu ya ketika sudah berada di tengah-tengah langit, wasatus sama, berada di tengah-tengah langit, kemudian dia sudah bergeser sedikit ila jihatil ghurub, kepada ke arah barat, maka itu namanya zawal. Sudah berpindah atau bergeser sedikit ke arah barat, itu namanya zawal. Ya zawal, sudah zawal atau ba'da zawal, setelah zawal, maka disitulah waktu awal dari salat duhur. Ukurannya yakni yabda'ulaha adillu, yakni ya sesuatu itu sudah punya bayangan ya, yang bayangan itu mengarah ke arah barat ya, ya sesuai dengan arah barat. Jadi bayangannya ya sudah Ya, ke arah timur karena mataharinya sudah ke arah barat sedikit. Jadi sesuatu kalau tombak atau tongkat atau tiang ditegakkan, dia sudah punya bayangan. Tegak lurus, dia sudah punya bayangan, maka itulah awal waktu salat, ya, salat duhur. Bagaimana waktu selesainya salat duhur? Ya, nihayatu waktu duhri. Jadi nihaya waktu duhri, ya, ini ketika matahari, ya, ketika matahari masih ruzul lukulasin mislahu, ya. Jadi batas akhir salat duhur adalah yasiru zullu kulli syai'in mislahu, yakni bayangan dari segala sesuatu itu sudah semisalnya. Jadi bayangannya atau tinggi bayangan itu, ya, sama dengan sesuatu, ya, sesuatu yang ditegakkan itu sama dengan, sudah sama dengan tinggi bayangannya. Jadi inilah batas waktu salat duhur. Jadi salat duhur dimulai pada waktu tegaknya matahari, ya, sudah bergeser sedikit, sudah ada bayangan sedikit dari patok atau benda yang kita tegakkan, ya. Kemudian ada bayangan sedikit, kemudian sampai batas waktunya benda tersebut sama dengan bayangannya, ya, sama dengan bayangannya, maka itulah batas waktu salat duhur, ya, waktu nihati, waktu nihayati, waktu duhri, ya. Kemudian waktu salat asar, ya, waktu salat asar min husuli zilli sayyin mislahu malam tasaffara samsu. Jadi waktu salat asar ketika, ya, habis waktu salat duhur, yakni, ya, dimulai atau diawali ketika bayangan sesuatu sama panjangnya, ya, bayangan sesuatu sama panjangnya, kemudian sampai, ya, matahari itu sudah menjadi menguning. Ya, ini disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, waktul asri malam tasaffara samsu. Waktu asar, ya, diawali dari matahari, apa, bayangan sesuatu itu sama panjangnya sampai selama matahari belum menguning. Ya, matahari belum menguning. Kemudian, ya, waktu salat maghrib, ya, disebutkan juga, ya, waktu salat maghrib dimulai ya, akhir waktu salat maghrib ketika as-safak. As-safak itu artinya waktu atau kemerahan yang ada di ufuk itu sudah mulai hilang. Itu adalah batas waktu salat maghrib. Jadi salat maghrib diawali ketika bundaran atau kasarnya matahari itu telah tenggelam. Kemudian, ya, selesainya ketika, ya, habisnya warna kemerahan di ufuk. Ini adalah waktu salat maghrib. Kita kembali kepada waktu salat duhur tadi, bahwasanya waktu duhur, kita ulangi, ya, supaya terperinci. Waktu duhur itu diawali pada waktu bayangan dari suatu benda itu sudah ada, ketika matahari sudah bergeser sedikit ke barat, ya, dari arah matahari yang tegak lurus di langit bergeser sedikit ke barat, maka itu namanya zawal. Zawal berarti sudah ada bayangan, dan waktu berakhirnya itu ketika bayangan sesuatu itu sama tingginya, ya, itu waktu salat duhur berakhir. Kemudian berakhirnya waktu salat duhur menunjukkan masuknya waktu salat asar. Ya, salat asar dimulai dari, ya, berakhirnya salat duhur, yaitu bayangan sama panjangnya dengan benda tersebut. Kemudian akhir waktu salat asar itu adalah, ya, matahari belum menguning. Belum menguning di sini ditandai dengan, ya, sinarnya, ya, waktu salat asar itu ketika matahari sudah menguning, afwan, ketika matahari sudah menguning ditandai dengan sinarnya sudah melemah. Kemudian itu pada umumnya waktunya setengah jam, atau 3/4 jam sebelum ya sebelum terbenamnya matahari. Ini adalah waktu ya habisnya atau selesainya waktu salat asar. Di dalam masa waktu salat asar ini ya ada ya juga hadis yang menunjukkan bahwasanya batas waktu akhir salat asar itu ketika masuk salat maghrib, yaitu ketika sebelum terbenamnya matahari. Oleh karenanya dari dua hadis ini maka para ulama ya mengambil kompromi bahwasanya ya ada waktu yang ikhtiari, waktu yang menjadi mukhtar, yang menjadi pilihan atau waktu terbaik batas salat asar sebelum ya matahari itu menguning, sekitar setengah jam atau 3/4 jam ya sebelum terbenamnya matahari. Sedangkan ya batas waktu akhir salat asar yang ittirari, yang sudah darurat ya, yang sudah darurat artinya sudah boleh, artinya batas kebolehan adalah sebelum tenggelamnya matahari. Jadi waktu salat asar ada dua hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu berhentinya atau akhirnya salat asar itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika matahari sudah menguning, ya, yaitu sebelum terbenam matahari. Ada juga hadis menunjukkan bahwasanya matahari sudah terbenam, ya, ketika bundaran matahari sudah terbenam. Oleh karenanya dari dua hadis ini dikompromikanlah, maka ada waktu ikhtiari dan ada waktu ittirari, ada waktu mukhtar, waktu pilihan, yaitu ya sebelum sampai matahari menguning. Ada ya berakhirnya waktu salat asar itu waktu itirori, ya waktu darurat, yaitu ya sampai dibolehkan, yaitu sampai pada waktu ya matahari terbenam. Inilah waktu awal dan waktu akhir salat asar. Kemudian waktu salat maghrib, ya waktu salat maghrib, ya. Kapan dimulainya dan kapan berakhirnya salat maghrib tersebut? Yabda waktu salatil maghrib min ghurubi syamsi. Jadi waktu salat maghrib itu diawali atau mulai pada waktu terbenamnya matahari. Yakni iza ghabal qarsul syamsu kullahu. Ya, ketika ya bundaran matahari itu terbenam semuanya. Jadi iktimalu ghiyabahu, sempurna terbenamnya. Jadi bukan terbenam sedikit, tapi semuanya sudah terbenam, matahari tersebut terbenam semuanya, maka itu menunjukkan dahala bada waktul maghrib, yaitu menunjukkan masuknya waktu salat maghrib. Kemudian berakhirnya salat maghrib itu yantahi inda ghiyabi safaqi al-ahmar, berakhirnya ketika ya terbenamnya senja merah di ufuk. Jadi ketika matahari tenggelam, ya bundar matahari tenggelam masih ada warna kemerah-merahan di ufuk. Ya. Ketika warna kemerah-merahan itu ya telah terbenam juga, maka itu adalah batas waktu akhir dari salat maghrib. Jadi saya ulangi, salat maghrib itu diawali waktunya ya diawali pada waktu matahari ya bundar matahari tenggelam semuanya, sempurna tenggelamnya. Kemudian berakhirnya waktu salat maghrib itu ketika ya senja merah atau warna merah di ufuk ya barat itu sudah tenggelam. Ini menunjukkan waktu berakhirnya salat ya maghrib. Berarti masuk salat isya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu asar malam tasaffara al-samsu. Waktu asar itu sampai selama matahari belum menguning. Waktu salatul maghrib, sedangkan waktu salatil maghrib malam yagibu saqaf. Selama as-saqafu warna kemerahan di ufuk itu belum tenggelam. Ketika sudah menghilang warna kemerahan atau tenggelam warna kemerahan di ufuk tersebut, maka itulah berakhirnya waktu salat maghrib yang menunjukkan berarti masuknya ya waktu salat isya. Masuknya waktu salat isya. Kemudian bagaimana waktu salat isya? Ya, salat isya dimulai ketika ya mughibus safaqu al-ahmar. Tenggelamnya tadi warna kemerahan di ufuk. Warna kemerahan di ufuk sudah hilang. Itu menunjukkan maksudnya salat Isya, karena berarti sudah malam semuanya. Sudah tidak ada lagi bekas-bekas sinar cahaya merah matahari yang tenggelam. Ya, tidak didapatkan lagi demikian. Kemudian berakhirnya waktu salat Isya ini, wayantahi waktu salat al-Isya inda muntasifil layli, ketika pertengahan malam. Ya, pertengahan malam kalau jadi dari jam 6 sampai jam 4. Ya, kalau malam dihitung dari jam 6 maghrib, kemudian sampai jam 4 subuh, berarti ada 6 sampai jam 4. Berarti ada sekitar berapa jam itu? 10 jam. Bagi 2 berarti 6 tambah 5 sekitar jam 11. Ya, pertengahan malam sekitar jam 11. Ini adalah waktu ya akhir salat Isya, yaitu muntasaful lail, pertengahan malam. Tetapi ada juga hadis yang menunjukkan bahwasanya waktu salat Isya itu ya pada waktu ya akhir waktu salat Isya itu pada waktu ya fajar, pada waktu munculnya terbit fajar ya sadiq. Jadi ketika masuk waktu subuh berarti habislah waktu salat Isya. Ya, ala kulli hal, dari dua ya hadis ini ada hadis yang mengatakan bahwasanya salat Isya itu berakhir nisful lail, pada pertengahan malam. Ada hadis mengatakan bahwasanya salat Isya itu ya waktunya habis setelah apa, pada waktu terbit fajar. Ya, terbit fajar. Maka sama juga dengan waktu asar tadi, waktu berakhirnya asar tadi ya. Waktu asar berakhirnya asar ada waktu ikhtiari, ada waktu yang muhtar, waktu-waktu yang dipilih, ada waktu yang darurat. Sama juga dengan salat Isya, ya. Berakhirnya waktu salat Isya itu ada ya waktu yang muhtar, ada waktu yang ikhtiar, yang terpilih, yang afdal, dan ada waktu yang ittirari, yang boleh, yaitu ketika terbit fajar. Jadi ini ada dua. Oleh karenanya untuk mengkomunikan dari dua hadis, yang satu hadis mengatakan bahwasanya selesainya waktu salat Isya itu ketika nisful lail, ada juga hadis yang lain mengatakan bahwasanya salat Isya itu sampai masuk terbit fajar. Maka mengkompromikan dari dua di sini, para ulama menjadikan bahwasanya ada waktu ikhtiari, waktu yang muhtar, waktu yang afdal dari salat Isya, batas waktunya adalah sampai pertengahan malam. Tetapi waktu ittirari, waktu darurat, bahwasanya boleh kita salat Isya ya, sebelum masuk waktu subuh, yaitu terbit fajar. Oleh karenanya dalam akhir waktu salat Isya ini ada tiga pendapat ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya akhir waktu salat Isya itu sulusul lail awal. Ada juga hadis mengatakan ya bahwasanya akhir waktu salat Isya itu adalah sepertiga malam awal. Ya, sepertiga malam awal berarti kalau dalam satu malam 10 jam atau 11 jam atau 10 jam kita bagi 3,5 jam atau 3,5, berarti waktu batas akhir salat Isya itu 6 tambah 3 jam setengah, berarti sekitar jam setengah 10 atau jam 10. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanabila dan masyhur juga pada mazhab Malikiyah, dan salah satu pendapat dari Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat jadid dari As-Syafi'iyah. Nah, mereka mengatakan bahwasanya akhir waktu salat Isya adalah sepertiga malam akhir. Ya, sepertiga malam akhir berarti sekitar jam 10. Ada juga ya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya akhir waktu salat Isya ya adalah nisful lail. Ya, berdasarkan hadis tadi muntasiful lail, yaitu pertengahan malam sekitar jam 12 atau setengah 12. Ini waktu akhir salat Isya. Ini pendapat ini dipegang oleh pendapat Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah. Kalau pendapat pertama sepertiga malam awal, yaitu pendapat Hanabila, Maliki dan Syafi'iyah. Kalau pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang kedua bahwasanya waktu akhir salat Isya itu adalah nisful lail, ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, ya, mengatakan bahwasanya waktu Isya yantahi waktu Isya berakhir muntasafil lail, ya, hanya muntasafil lail, ya, la yujad waktu darurah. Jadi Pendapat kedua dari pendapat Hanafi yang mengatakan bahwasanya waktu akhir salat Isya itu ada dua, yaitu ya nisful lail, dan ini merupakan waktu ya ikhtiar, waktu yang terpilih, waktu yang abdul. Ada waktu darurah, yaitu sampai tulul fajar. Ini pendapat Hanafi. Ya, berbeda tadi dengan pendapat pertama Hanabila, waktunya ya ya waktu ikhtiarnya adalah ya sampai setengah malam, apa sepertiga malam. Kalau pendapat Hanafi, waktu ikhtiarnya adalah seperdua malam. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada waktu ya darurat. Yang ada hanya waktu ya ya waktu yang menjadi penghabisan dari waktu salat Isya adalah muntasiful lail. Yakni pertengahan malam. Tidak didapatkan waktu darurat. Jadi ini pendapat yang ketiga ya yang mengatakan bahwasanya ya batas akhir salat Isya adalah pertengahan malam. Setelah itu ya tidak ada lagi. Berarti orang yang melakukan salat Isya pada waktu jam 1 atau jam 2 malam berarti dia berdosa karena keluar dari waktu. Ini menurut pendapat ketiga. Pendapat ini dipilih oleh pendapat ya Ibnu Hazm mengatakan pendapat yang demikian ini, dan sebagian ulama muasirina di antaranya pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul ya ya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin memilih pendapat bahwasanya tidak ada waktu darurah. Yang ada adalah waktu habis ya salatnya Isya, apa waktu salat Isya selesai itu pertengahan malam. Tidak ada waktu darurah sebagaimana mazhab ya Hanabila dan mazhab Hanafiyah yang mengatakan ada waktu darurah sampai terbit fajar. Kalau pendapat ketiga ini mengatakan hanya ya batas waktu salat Isya adalah pertengahan malam, yaitu sekitar jam 12. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin dan Ibnu Hazm. Syekh Utsaimin dalam kitabnya Sarul Munti ya, menulis atau menuliskan pendapatnya bahwasanya beliau memilih pendapat yang demikian ini. Kemudian di antara tiga pendapat tersebut, ya, mana yang kita pilih? Ya, ada pendapat yang al-ahwat, yang berhati-hati. Pendapat yang berhati-hati adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya ya waktu ya salat Isya adalah ya dimulai apa diakhiri pada waktu pertengahan malam. Ini pendapat yang berhati-hati kalau kita pilih yang demikian ini, karena ini ada hadisnya ya. Dalam hadis Nabi ya berakhirnya salat waktu Isya itu adalah muntasiful lail, yaitu pertengahan malam. Ya, ini adalah pendapat yang al-ahwat, yang lebih berhati-hati. Ya, kita lebih memilih pendapat yang demikian ini karena ini adalah pendapat hati-hati. Adapun kalau seandainya kita ada uzur tidak bisa melaksanakan salat Isya di pertengahan malam tersebut, maka ya kita pindah kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu darurat, ya batas waktu darurat salat Isya adalah ketika masuk salat fajar, yaitu ketika terbit fajar. Inilah di antara pendapat-pendapat dari kalangan ulama kita. Kemudian ada permasalahan di sini dalam masalah waktu salat Isya. Ya, disebutkan bahwasanya bagaimana tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelahnya, maka hukumnya makruh. Ya, berdasarkan hadis Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu, beliau membenci tidur sebelum salat Isya dan berbicara, berbincang-bincang setelah salat Isya. Ini diusulkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kita usahakan tidak tidur sebelum salat Isya. Kemudian juga kita usahakan setelah salat Isya, kalau tidak ada pembicaraan yang penting, maka kita tidak berbicara, kita langsung beristirahat. Ya, kecuali pembicaraan-pembicaraan yang penting seperti pembicaraan yang ringan atau ada seseorang belajar ilmu agama atau ada masalah yang berhubungan dengan kaum muslimin, maka tidak mengapa yang demikian ini, ya tidak dibenci. Karena dalam suatu kaidah dikatakan bahwasanya fala karahata inda al hajah, ya sesuatu yang makruh, yang makruh itu hilang kemakruhannya ketika ada hajat. Jadi kalau ada hajat ya boleh kita berbicara kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat cuma bersantai-santai saja, maka ya tidak boleh banyak berbicara setelah salat Isya. Termasuk hajat yang dibolehkan adalah ketika kita mempelajari ilmu agama setelah salat Isya, atau kita berbicara yang ringan setelah salat Isya, atau kita berbicara dengan keluarga atau dengan istri setelah salat Isya, maka inilah termasuk pembicaraan-pembicaraan yang memiliki uzur, ya, karena ada hajat, maka tidak makruh hukumnya. Adapun pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, maka makruh hukumnya, ya, berbicara setelah salat Isya. Kemudian bagaimana waktu salat fajar? Waktu salatul fajar atau salat subuh min tulul fajar malam tatla samsuh. Jadi dari terbitnya fajar selagi, ya, sampai belum terbitnya matahari. Ini waktu salat subuh. Terbit fajar yaitu karena ada fajar namanya pada fajar ghazib dan fajar sadiq. Apa itu fajar ghazib? Fajar ghazib itu adalah bayangan putih atau warna putih yang naik ke atas, ya. Kemudian setelah itu hilang. Maka ini adalah fajar ghazib. Kemudian ada fajar sadiq. Fajar sadiq itu adalah bayangan putih yang melebar, ya, melebar bukan naik, melebar, ya, tambah, ya, lama tambah waktunya, tambah melebar, tambah lama tambah waktunya, tambah kelihatan putihnya. Itu namanya fajar sadiq. Jadi waktu salat subuh atau salat fajar itu ketika terbit fajar sadiq sampai terbitnya matahari. Ya, dimulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ya, kalau sudah terbit matahari berarti, ya, ya, berarti sudah keluar waktu salat subuh. Ya, kemudian dalam masalah-masalah waktu ini ada beberapa masalah-masalah yang perlu kita bahas tentang masalah waktu ini. Seperti, ya, apakah seorang mendapatkan waktu salat dengan takbiratul ikram atau dengan rakaat yang pertama? Jadi bagaimana kita menghitung bahwasanya seseorang itu ketika akhir-akhir waktu dia masih mendapatkan waktu? Apakah ketika dia takbiratul ikram kemudian masuk waktu salat berikutnya dia masih mendapatkan waktu karena dia masih takbiratul ikram, atau dia mendapatkan waktu ketika dia mendapatkan satu rakaat yang sempurna? Jadi ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seseorang dia mendapatkan waktu salat ketika dia melakukan takbiratul ikram kemudian masuk salat berikutnya. Misalkan salat duhur tinggal sedikit waktunya, dia pas takbiratul ikram masuk waktu asar. Maka ulama mengatakan bahwasanya orang ini dia masih mendapatkan waktu salat tersebut. Pendapat kedua, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya seseorang mendapatkan waktu salat ketika dia telah mendapatkan rakaat yang sempurna. Misalkan salat duhur, waktunya tinggal sedikit. Dia takbiratul ikram, kemudian dia rakaat pertama selesai. Pas rakaat kedua, dia bangkit, sudah masuk waktu asar. Berarti orang ini dikatakan dia mendapatkan salat, mendapatkan waktu salat yang sempurna. Jadi, ini ada dua pendapat yang di kalangan ulama. Mana pendapat yang rajih? Ya, pendapat yang rajih, wassawab, insyaAllah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya, ya, seseorang mendapatkan waktu salat itu ketika dia masih bisa mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka salah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam salat, misalkan salat duhur, dia baru satu rakaat, kemudian masuk salat asar, maka faqad adraka salah. Maka dia telah mendapatkan, ya, salat. Artinya dia mendapatkan waktu salat. Jadi ini bagaimana cara kita melihat apakah seseorang itu mendapatkan waktu salat atau belum keluar dari salatnya, belum keluar dari waktu salatnya, yaitu dengan ukuran pendapat yang rajih adalah ketika dia mendapatkan satu rakaat, ya, misalkan salat subuh dia terlambat bangun, ya, belum terbit matahari. Ketika dia melaksanakan salat subuh satu rakaat pertama langsung terbit matahari, maka berarti dia telah mendapatkan satu rakaat, ya, satu rakaat. Kemudian bagaimana hukum salat, ya, orang dengan sangkaannya yang kuat, galabuddon, sangkaannya yang kuat bahwasanya sekarang sudah masuk waktu salat. Padahal, ya, setelah dia selesai salat, dia mendapatkan ternyata tadi saya salat belum masuk waktunya. Misalkan seorang manusia dia menyangka bahwasanya sudah masuk waktu salat Isya, ya. Kemudian dia salat, ya. Ketika dia salat, ya, ketika dia salat Isya, dia setelah selesai salat, ya, dia mengetahui bahwasanya tadi, ya, dia salat belum waktu salat. Maka yang demikian ini kalau dia jelas telah melakukan salat belum waktunya, fa alai ayyu'ida salatuh, maka hendaklah atau wajib baginya dia mengulangi salatnya, la tuqbalu faridatun, maka tidak sah salatnya sebagai salat fardu, hanya saja salatnya tersebut dihitung sebagai salat nafilah saja, ya, salat mutlak nafilah. Ya, adapun salat fardunya maka tidak dihitung karena ya dia salat belum masuk waktu. Jadi ketika seorang salat belum masuk waktunya, dia sudah salat, dia tahu bahwasanya tadi dia salat belum masuk waktu, maka hendaklah atau wajib dia mengulangi salat salatnya. Ya, anggaplah salatnya tadi adalah salat yang sunnah karena salat belum masuk waktu. Kemudian bagaimana orang, apa yang wajib bagi seseorang yang terluputkan dari salat? Maksudnya waktunya sudah terlewatkan. Ya, kalau dia punya uzur syar'i, ya, uzur yang syar'i seperti mungkin ketiduran atau lupa, ini termasuk uzur syar'i. Maka wajib baginya untuk salat ketika dia mengingat. Ya, berdasarkan hadis Nabi, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa dari melaksanakan salat, sudah lewat waktunya, maka ketika dia mengingat, meskipun sudah lewat waktunya, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingat, ya, waktu dia mengingatnya, ya, dan la kafara baginya, tidak ada kafara baginya. Jadi ini ketika kita lupa atau kita tertidur, terbangun sudah lewat waktu salat, maka ketika itu, maka ketika kita sadar atau kita teringat dari lupa, maka segera kita melakukan salat, ya, pada waktu kita mengingatnya tersebut. Kemudian bagaimana hukum tertib salat orang yang mengqada, ya, orang yang mengqada salatnya bagaimana tertibnya, apakah wajib? Maka jawabannya, ya, pendapat kebanyakan ulama, tajibu murattabatun, jadi wajib tertib. Ya, misalkan kita terluputkan, ya, dari salat duhur, asar dan maghrib. Ya, kemudian pada waktu maghrib baru kita ingat, ya, oh ternyata tadi sebelum salat duhur asar maghrib, duhur asar sudah masuk waktu maghrib. Maka, ya, pendapat kebanyakan ulama harus tertib. Ya, kita meskipun sudah waktu maghrib, kita salat duhur dulu, kemudian kita salat asar, kemudian baru kita salat maghrib. Ya, ini, ya, pendapat dari kebanyakan ulama, wajib, ya, tertib dari salat tersebut. Ya. Kemudian masalah lagi yang lain, bagaimana dengan hukum jamaah dalam salat-salat al-maqdiyah, salat-salat yang yang diqada begitu. Misalkan ada dua orang atau tiga orang yang sama-sama ketiduran, ya, belum salat subuh. Ya, kemudian mereka terbangun setelah terbit matahari, maka ya wajib bagi mereka untuk salat ketika mereka terjaga dari tidurnya. Ya, demikian ini. Ya. Kemudian apakah mereka salat jamaah? Ya, jawabannya mereka salat jamaah. Ya, ya. Kemudian disyariatkannya asan, kemudian mereka salat berjamaah. Asannya untuk bagi mereka saja. Ini sebagaimana disebutkan dari hadis Abi Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nama ani salatil fajr sallaha jamaah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tertidur dalam suatu peperangan, dia beliau tertidur dengan para sahabatnya. Mereka terbangun ketika sudah terbit matahari. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian mereka salat subuh setelah terbit matahari karena mereka baru terbangun semuanya ketika itu. Kemudian bagaimana alasan-alasan yang syar'i dibolehkannya untuk tidak tertib? Jadi ada momen-momen atau waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang dibolehkannya kita tidak tertib. Ya. Yang pertama, misalkan kita lupa. Ya, seseorang sudah salat maghrib, ya, kemudian setelah salat maghrib, ya, dia baru ingat bahwasanya tadi dia belum salat asar, ya, kemudian ya dia ketika itu ya salat maghrib, kemudian setelah salat maghrib dia melaksanakan salat asar. Jadi kenapa? Dia karena ada uzur, ya, karena lupa, ya, dia sudah salat maghrib, tidak mungkin membatalkan salat maghribnya. Baru dia ingat dia belum salat asar, maka dia melaksanakan salat asar. Jadi bolehnya tertib karena lupa. Ya, namanya orang lupa, ya, dibolehkan Allah SWT memberikan keringanan. Yang kedua, sebab kedua, misalkan dibolehkannya tertib disebabkan karena dia khawatir terlambat salat Jumat. Misalkan demikian, dia ada seseorang yang hendak melaksanakan salat Jumat. Ketika muazin sudah iqamah salat Jumat, baru dia ingat bahwasanya dia belum salat subuh tadi. Maka ketika itu dia laksanakan dulu salat Jumatnya. Kemudian karena sudah iqamat, sudah qomat salat Jumat, dia laksanakan dulu salat Jumat ya bersama dengan jamaah. Kemudian setelah itu dia ya, dia baru melaksanakan salat fajar. Karena kalau dia salat fajar sudah iqamat, khawatir dia terlambat Jumat. Jadi demikian. Sebab yang berikutnya, seseorang diberikan uzur bolehnya dia tidak tertib kalau dia ya takut bahwasanya ya waktu salat tersebut yang ada padanya ketika dia mengingat itu adalah ya sudah hampir habis. Misalkan ya salat maghrib tinggal 5 menit waktunya. Kemudian baru dia ingat, ya sebelum salat maghrib, ya salat maghrib ini tinggal 5 menit waktunya. Sebelum salat maghrib dia ingat bahwasanya dia belum salat asar. Maka kalau dia laksanakan salat asar berarti terlewatkan lagi salat maghrib, berarti dua dia yang mengkoda. Dia mengkoda salat asar, mengkoda juga salat maghrib karena sudah lewat waktunya. Ya. Kalau dalam keadaan demikian maka karena dikhawatirkan salat maghrib itu akan habis waktunya, maka dia laksanakan dulu salat maghrib ya sebagai salat ada ya pada waktunya. Kemudian setelah itu baru dia mengkoda salat asar setelah waktunya. Jadi salat maghrib dia ada, salat asar dia koda. Tapi kalau dia melaksanakan salat asar dulu, berarti dia mengkoda. Setelah itu habis waktunya, dia laksanakan lagi salat maghrib, berarti dia mengkoda ya dua salat. Jadi dalam keadaan demikian, kalau antum kita semuanya mungkin ada uzur, kita lupa salat asar. Nanti kita baru mengingat pada waktu salat maghrib, itu pun salat maghrib sudah mau habis waktunya, tinggal 5 menit. Atau tinggal beberapa menit, maka ketika itu kita salat maghrib dulu, kemudian kita laksanakan salat asar. Kemudian masalah lagi yang lain, misalkan laukana mahu waktun, lakinna ghasya wa faukal fautul jamaati asna qadaan alfaniya, fama sayusalli awalan. Ya, ini permasalahan juga jika seandainya ya, seseorang itu dia belum melaksanakan salat, misalkan salat asar. Kemudian ketika dia akan melaksanakan salat asar, maka orang-orang sudah melaksanakan salat jamaah maghrib. Ya, dia baru mengingat ketika waktu maghrib. Ya, dia mau tartib, ya salat asar dulu, tapi sudah ditegakkan salat maghrib atau sudah iqamah salat maghrib. Ya, bagaimana keadaan orang tersebut? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dia salat asar dulu, kemudian dia salat maghrib. Karena yang apakah dia mendapatkan jamaah atau tidak? Karena dibicarakan tentangnya adalah ketika dia mengingat maka hendaklah dia melaksanakan salat. Dia mengingat pada waktu iqamah salat maghrib. Maka ya pendapat yang pertama mengatakan dia salat asar dulu, kemudian dia melaksanakan salat maghrib supaya tertib. Ya. Supaya tertib agar dia mendapatkan ketertiban. Ada pendapat yang kedua mengatakan ketika iqamah salat maghrib maka dia salat maghrib dulu, ya salat maghrib dulu, kemudian berjamaah, ya kemudian setelah itu dia salat qada. Jadi ini ada dua keutamaan. Ya kalau dia salat dengan tertib maka dia ketinggalan jamaah. Kalau dia salat berjamaah berarti dia tidak mentartib. Ya, salatnya berarti salat maghrib dulu baru salat asar. Jadi ala kulli hal ini adalah dua pendapat ulama. Kalau seandainya kita bisa ya melaksanakan salat asar sempurna, kemudian kita masih bisa mendapatkan jamaah, maka itu lebih bagus. Tapi kalau kita tahu bahwasanya imamnya ini cepat, ya cepat. Kalau kita salat asar 4 rakaat sedangkan imam ini salat 3 rakaat, ya belum kita selesai salat asar dan sudah selesai salat maghrib, maka inilah yang menjadi masalah. Ya, sebagian ulama mengatakan ketika demikian ini maka terputuslah kewajiban tertib karena untuk memburu jamaah. Sebagian mengatakan bahwasanya tertib dulu, ya meskipun dapat jamaah atau tidak. Ini ala kulli hal pendapat yang lapang, sama-sama punya kekuatan hukum dalil, maka tergantung daripada kita mau pilih pendapat yang mana dalam masalah itu. Maka demikianlah beberapa permasalahan tentang masalah waktu-waktu salat, diawali tadi dari waktu salat duhur, kemudian sampai salat waktu fajar, dan beberapa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah waktu dan tertib dalam salat tersebut. Dan kita cukupkan sampai demikian. Selanjutnya mungkin kita ada yang perlu ditanyakan. Ya, tafadhol, silakan. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abu Bakar Romli bin Hayya hafizahullah, Al-Ustaz Romli bin Hayya LC hafizahullah, di lanjutan pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustaqni kesempatan kali ini. Dan baiklah para pendengar rahimakumullah, kami buka sesi tanya jawab. Anda dapat menggunakan jalur kami 0822-9298-6295 dan juga dapat menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui WhatsApp yang masuk dari pendengar kami kali ini. Ya, dari pendengar kita di 08139811888 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ketika seorang itu bangun tidur terlambat sholat subuh, ternyata di waktu matahari mau naik, apa yang dilakukan? Dia tunggu matahari naik semuanya atau dia kerjakan sholat subuhnya di waktu tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya, ada disebutkan dalam hadis waktu-waktu dilarang untuk sholat. Ya, sholat seperti diantaranya ketika matahari baru terbit sampai dia naik seujung tombak, ukuran seujung tombak. Ini termasuk waktu yang dilarang salat. Tapi itu waktu-waktu yang dilarang salat dalam hal yang salat-salat sunnah secara mutlak. Adapun salat wajib atau salat sunnah yang ada sebabnya, maka ini tidak berlaku yang demikian ini. Ya, jadi berlaku hadis isana ma'ani salati au nasiha fal yusalli idza zakara. Ketika seseorang dia tertidur, ya, kemudian dia terbangun dari salatnya setelah lewat waktu, maka dia segera melaksanakan salat. Apakah di waktu yang dilarang atau waktu yang tidak dilarang, maka tidak mengapa, karena itu adalah kewajibannya baginya. Ketika dia mengingatnya atau dia terjaga dari tidurnya, fal yusalli idza zakara, maka dia hendaklah salat ketika dia mengingat atau dia terbangun dari tidurnya, meskipun pada waktu-waktu yang dilarang, karena waktu-waktu yang dilarang ini adalah, ya, maksudnya adalah waktu-waktu salat sunnah yang mutlak, ya, bukan salat wajib, ya, atau salat mengkoda. Wallahualam bisawab. Ya, ya, barakallahu fiikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Safril di 0853-9778 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya memiliki dua pertanyaan. Pertama, suatu ketika di masjid kami, imamnya melakukan sujud sahwi sendiri. Mungkin dia mengira bahwa dia kekurangan dalam sholatnya atau kelebihan, tetapi kami makmum merasa tidak ada yang kurang dari sholatnya tersebut. Apakah makmum juga harus mengikuti sujud sahwinya imam? Ini yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, pertanyaan di luar tema, Ustaz, tentang hukum arisan. Apakah kita boleh ikut arisan? Jazakumullah khairan. Iya. Yang pertama, kalau seandainya sujud sahwinya sebelum salam, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Ya, kalau sujud sahwinya sesudah salam, maka ini juga sebaiknya makmum mengikutinya. Ya, meskipun ya makmum merasa bahwasanya dia tidak salah. Ya, dia tidak salah. Jadi makmum mengikutinya. Jadi kemungkinan begini. Jadi termasuk sujud sahwi itu dibolehkannya sujud sahwi atau disyariatkan sujud sahwi ketika meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam salat. Bacaan seperti ruku, bacaan sujud itu termasuk ya wajib dalam salat. Mungkin imamnya ini dia lupa bacaan sujud, bacaan ruku ketika salatnya, kemudian dia bangkit dari rakaatnya, dari rukunya, atau dia salah membaca bacaan rukunya atau sujudnya. Maka bacaan ruku dan sujud ya ketika salat itu termasuk wajib salat. Maka sesuatu yang terluput dari wajib salat ini disyaratkan kita sujud sahwi. Ya, ketika imam, ya saya katakan tadi, kalau imamnya dia sujud sahwi sebelum salam, maka wajib makmum katanya. Ya, adapun ya, kalau makmumnya apa imamnya sujud sahwi sesudah salam, maka dianjurkan makmum juga mengikutinya. Ya, dianjurkan juga makmum mengikutinya. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Tentang hukum arisan, Ustaz. Hukum arisan, ya, arisan secara asal muamalah itu boleh, ya, boleh arisan, ya. Apalagi ini arisan ada diantaranya manfaatnya, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan modal. Tetapi kalau dilihat bahwasanya arisan-arisan yang ada di zaman sekarang itu banyak yang tidak amanah, banyak yang terjadi sesuatu pertengkaran, maka sebaiknya kita tidak mengikutinya. Misalkan demikian, orang-orang mengikuti arisan, ibu-ibu arisan mengikuti 10 orang. Kemudian suatu saat yang satu sudah dapat, kemudian terbakar rumahnya. Ya, kemudian dia dapat musibah atau meninggal dunia. Ya, maka anak-anaknya atau keluarganya, kerabatnya tidak mau tahu tentang arisan, padahal dia sudah dapat pertama. Maka inilah yang menjadi pertengkaran. Atau kebanyakan orang tidak amanah, setelah dapat pergi, tidak membayar, ditagi-tagi tidak membayar. Maka ini juga menjadi pertengkaran. Tadinya tetangga baik-baik, akhirnya bertengkar, gibah sana sini. Maka sebaiknya ya di zaman sekarang kalau saya berpendapat, ya meskipun secara asal dibolehkan, karena kita lihat ya korina-korinanya, akibat-akibatnya banyak yang tidak bagus, banyak yang menimbulkan perpecahan, maka sebaiknya kita tidak melakukan atau mengikuti arisan yang demikian ini. Allah alam sab. Ya, barakallahu fiik Ustaz, dan itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin ada ikhtitam yang disampaikan, tafadhol Ustaz. Ya, sebagai ikhtitam bagi kita bahwasanya kita selalu harus memperhatikan waktu-waktu salat, ya, karena inilah termasuk syarat sahnya salat. Kalau kita salat belum masuk waktunya, berarti batal salat kita, maka kita mengulanginya. Oleh karenanya kita harus memperhatikan waktu salat. Utamanya atau khususnya bagi muazin yang dipercaya, maka dia harus amanah ketika dia azan menunjukkan waktu salat. Inilah yang kami bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.